Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, dan pada hari ini kita akan membahas ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ. Katakanlah, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, kembali seperti pada pembahasan kita pada hari yang lalu. Diawali juga dengan qul, katakanlah. Dalam ayat ini diawali penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. Artinya dia manusia, makhluk manusia seperti kita. Karena ayat ini punya munasabah, ujung akhir daripada surah Al-Kahfi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan surah Maryam yang akan menjelaskan tentang kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi wassalam. Di mana orang-orang Nasrani itu menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan mereka, anak Tuhan. Nah, di dalam ayat ini, dalam surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bashar, manusia biasa. Mithlukum, ditegaskan lagi dengan seperti kamu. Hanya saja bedanya, kata Rasulullah, aku mendapatkan wahyu. Ya, kalau manusia tidak mendapatkan wahyu, artinya manusia biasa seperti kita ini, bukan nabi, bukan rasul, maka kita tidak mendapatkan wahyu. Nah, karena ini penghujung daripada surah Kahfi, dia memiliki hubungan munasabah seperti yang saya katakan tadi dengan surah Maryam yang akan kita kaji esok hari, pembukaan daripada surah Maryam itu. Di mana kita ketahui Nabi Isa itu dilahirkan tanpa bapak. Nah, dan orang-orang Nasrani menganggap atau berkeyakinan pula bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan yang disembah itu sendiri. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah yaitu masalah akidah, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya, akidah, tauhid itu juga diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Jadi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya itu membawa agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun, ya, dan tidak ada seorang rasul pun yang mengajarkan selain daripada agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apapun kitab sucinya. Baik Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat, ya, atau Nabi Ibrahim dengan suhufnya, ya, atau Nabi Daud dengan zaburnya, atau Nabi Isa dengan Injilnya, semuanya mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi tiada sesembahan, la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah, tidak ada yang berhak pada alam semesta ini yang ada, yang eksis keberadaannya, ya, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian melihat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis disebutkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan mata kepala kita sendiri, itu adalah puncak daripada kenikmatan di dalam surga itu. Syaratnya apa? Falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal salih yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentaati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyarikatkan Allah dengan makhluk siapapun atau apapun. Singkatnya, bahwa dua hal ini, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang tidak menempuh jalan ini atau meninggalkan sunnah Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, ya, artinya tidak menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupannya, sebagai cara dia dalam menjalani kehidupan ini, dan begitu juga mereka yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mendapatkan penyesalan tidak hanya di akhirat nanti, tapi lebih awal di dunia ini. Karena apa? Karena sebanyak apapun amal ibadah yang dia lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, semuanya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, dan Allah tidak menginginkan itu. Ya. Bahkan dosa syirik itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin prolog yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar kita mengkaji akhir daripada surah Al-Kahfi ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan dari ustaz kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustaz Fajrul Haq. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansa. Ayat yang baru kita dengar, apa yang kita kaji tadi, itu adalah menunjukkan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan nabi-nabi yang diutus, bahkan Nabi Adam yang pertama kali diutus, itu kata-kata innama annama ilahukum ilahu wahid, itu adalah menjadi prioritas pertama dalam mengembangkan misi yang disampaikan Nabi Adam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian kita ini, dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu 110, kata Allah, kalau engkau hambaku berharap ingin berjumpa denganku, ada dua syarat yang diberikan Allah, yaitu harus bekerja, falyamal amalan salihan, yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka kalau dua ini bisa kita lakukan, kita tidak musyrik dan kita beramal soleh, dan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mempertemukan kita. Sebetulnya kalau kita renungkan dari ayat ini adalah hal yang sangat mudah, yang kita sudah mendapatkan konsep dari Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak ada perlu keraguan di dalamnya. Maka ini adalah sebuah hal yang dapat membahagiakan kita. Artinya tidak perlu kita memakai panduan manapun, karena sudah disebutkan dalam firman Allah. Mau jumpa kepada Allah, syaratnya pertama kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, kita harus beramal soleh. Kenapa dia dahulukan fal ya'mal amalan soleha? Karena orang tidak akan dapat membuktikan ketauhidan kepada Allah sebelum dia bekerja keras untuk menyesuaikan apa yang sudah diyakininya dari apa yang sudah ia dapatkan. Maka untuk itulah dalam firman Allah, kul innama ana basyarum mislukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah manusia biasa yang didatangkan Allah wahyu, dan kita dengan siarnya annama ilahukum ilahu wahid, maka kita harus dapat mengakui apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, tetap kita katakan ilahuna ilahu wahid, Tuhan kita adalah yang satu, yaitu yang Maha Esa. Maka untuk itulah selalu kita harus meyakini dari setiap pekerjaan kita yang telah kita perbuat, jangan sampai mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi dapat kita ambil beberapa catatan poin. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin memperoleh puncak daripada kenikmatan di surga nanti, ya, tempat dari orang-orang yang beramal saleh dan beriman, maka hendaklah kita melaksanakan atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, janganlah kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua hal ini kita jaga dalam kehidupan kita, maka insyaallah kita akan sampai kepada liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan kita. Jadi, yang kedua, bahwa cinta kita kepada agama kita, yaitu agama Islam ini, hendaklah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya dalam aspek agama tapi ekonomi, sosial, politik, dan aspek-aspek yang lain. Kalau kita hanya menghadirkan agama itu pada tiga kesempatan saja, pada kelahiran, perkawinan, dan kematian, maka apa artinya pengakuan kita bahwa kita beragama? Nah, inilah yang menjadi renungan kita. Semoga kita adalah orang-orang yang beragama secara kafah dan memelihara keimanan di dalam diri kita, sehingga kita nanti berhak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.